Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Fa'ima asyadal ikhwah, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan di malam hari ini kita masih menyebutkan pembahasan seputar al-ilm, fadluhu wa syarafuh. Keutamaan dan kemuliaan al-ilm, ilmu syar'i. Tayyib, langsung kita sebutkan sisi yang setelahnya disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih. Beliau mengatakan, inna anwa'as sa'adat allati tu'thiruhan nufus thalathatun. Bahwasannya macam-macam kebahagiaan yang memberikan pengaruh pada seseorang itu ada tiga macam. Catat, perhatikan, ada tiga macam kebahagiaan yang memberikan pengaruh pada diri seorang. Artinya kalau semisal dia memiliki salah satu dari ketiganya, dia akan bahagia, dia akan gembira, akan senang. Yang pertama, sa'adatun khariyah an dzatil insan, kebahagiaan yang terletak di luar dari jasadnya manusia, kebahagiaan yang ada di luar tubuh kita. Nah, berarti penyebab kita gembira sesuatu yang di diri kita tersebut, tapi disebabkan karena ada sesuatu yang kita miliki dari sisi keberadaannya di luar dari tubuh yang kita miliki. Bal hiya musta'aratun lahu min ghairihi tazulu bistirdadil 'ariyati wa hiya sa'adatul mali wal jah. Dan pada hakikatnya itu adalah sebagai pinjaman yang ia rasakan dari selainnya. Dan kebahagiaan tersebut itu akan hilang apabila pinjaman tersebut itu hengkang dari sisinya atau pergi dari sisinya. Berarti kebahagiaan yang terletak di luar dari jasad seseorang adalah kebahagiaan yang pada hakikatnya kebahagiaan yang sementara, sifatnya pinjaman. Kalau semisal sesuatu tersebut itu tidak dia miliki kembali, maka akan hilang darinya kebahagiaan tersebut. Kebahagiaan apakah itu? Wahiya sa'adatul mali wal jah wa tawabi'ihima, yaitu kebahagiaan karena faktor harta dan kedudukan serta apa saja yang berhubungan dengannya. Seorang punya harta, dia bahagia, ya kan? Nah, antum mendapatkan kiriman dari orang tua antum sekian ratus ribu. Nanti bulan depan akan dikirim lagi, bahagia, senang. Nah, namun kebahagiaan tersebut itu sifatnya sesuatu yang di luar dari tubuhmu, di luar dari jasmanimu yang kamu miliki dan sifatnya sementara. Ataukah kedudukan dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Seorang tinggi kedudukannya, dia bahagia. Nah, fa bainama al-mar'u biha sa'idan malhuzan bil 'inayati marmuqan bil absar idz asbaha fil yawmil wahid azalla min wa'idin biqa'in yushajju ra'suhu bil fahruji bil fahrawaji. Nah, maka ketika seorang memiliki kegembiraan yang seperti ini, ketika dia merasakan kebahagiaan, merasakan kegembiraan, dia berupaya untuk kemudian mencermati, memperhatikan perkara apa saja yang membuat dia bahagia. Menatapinya, memperhatikannya. Marmuqan bil absar, dia lihat dengan matanya. Punya mobil, dia lihat bahagia. punya rumah yang mewah, dia lihat bahagia. Punya sekian banyak dagangan yang diperkirakan akan mendapatkan sekian banyak laba dan keuntungan, dia lihat barangnya tersebut dan memunculkan kebahagiaan. Namun bisa jadi di satu hari, kebahagiaan yang kharijiyah ini bisa jadi dalam tempo satu hari saja, nah, menyebabkan pemiliknya azalla min watadin biqa'in yushajju ra'suhu bil fahrawaji, menyebabkan akhirnya seseorang yang memilikinya tiba-tiba saja menjadi seorang yang rendah, yang hina. Naam. Ia pukul kepalanya dengan sesuatu. Artinya bisa jadi dalam satu hari yang semula menjadi rendah, dalam satu hari yang semula dia kaya menjadi fakir, menjadi miskin. Menjadi miskin. Inilah kebahagiaan yang sifatnya, kata beliau tadi, kharijiyah, terletak di luar dari jasad seseorang. Sifatnya pinjaman, sementara. Wasfasa'adatu wal farahu bihadihi ka farahil aqra' bijummati ibni ammihi. Naam. Maka kegembiraan yang seperti ini adalah kegembiraan seorang yang cacat. Yang cacat ketika bertemu dengan sesuatu yang dimiliki oleh anak pamannya. Ya, ini sementara saja. Seorang yang cacat ketika dikunjungi oleh keluarganya dia bahagia. Namun kegembiraannya sebentar, ya kan? Setelah saudaranya tersebut pergi dari sisinya, kembali dia meratapi keadaannya. Artinya sementara. Wal jimalu biha kajimalil mar'i bi thiyabihi wa bi zinatihi. Dan kebagusan, karena kegembiraan yang seperti ini seperti halnya kebagusan seseorang dengan pakaian dan perhiasannya. Fa idza jawaza basaruka kasawa. Naam, kiswatahu falaisa wara'ahu falaisa wara'a abadani qaryatun. Naam. Apabila kamu lewatkan penglihatanmu tersebut itu ke pakaiannya, maka tidak ada di belakang dari pakaian tersebut adanya sesuatu apapun yang melekat pada jasadnya. Ya, ini tertutupi. Nah, hakikatnya ya badan yang dimiliki oleh dirinya. Seperti seorang yang sakit, dia sedang sakit, sedang bersedih. Ketika dia mengenakan pakaian yang indah, maka yang kita lihat kebagusan tersebut adalah kebagusan pakaiannya. Namun setelah melewati pakaian tersebut, ini tidak ada di sana sesuatu yang mendekatkan dirinya ke kebahagiaan tersebut. Artinya apa? Kebahagiaan yang di luar dari jasad seseorang berupa harta, benda, dan kedudukan adalah kebahagiaan yang sebetulnya bisa hilang dari dirinya dalam satu hari saja. Dalam satu hari saja. Nah, seorang yang kaya raya tiba-tiba saja kekayaannya langsung merosot. Tidak ada satu hari. Tiba-tiba sahamnya tersebut mengalami keterpurukan, menyebabkan akhirnya kerugian tidak sedikit. Sekian ratus juta bahkan dalam satu hari. Nah, akan hilang kebahagiaan tersebut karena di luar dari dirinya. Seorang yang memiliki kendaraan yang mewah bisa jadi dalam satu hari kendaraan tersebut hancur disebabkan karena kecelakaan. Nah, akan hilang dari dirinya kebahagiaan tersebut. Fayuhka an ba'dil ulama annahu raqiba ma'a tujarin fi markabin, dihikayatkan oleh sebagian para ulama atau dari sebagian para ulama bahwasanya ia berkendaraan bersama dengan para tujar, para pedagang di satu kendaraan. yakni di satu kapal. Nanti disebutkan setelahnya kendaraan tersebut adalah safinah, kapal. Nah, jadi ada seorang yang alim, dia hendak berangkat ke satu negeri berbarengan dengan pedagang yang ia membawa sekian banyak kekayaannya dengan di dalam kapal bersama sang alim tersebut. Nah, fankasarat bihimus safinah, maka tiba-tiba saja kapal tersebut itu terbelah. Fa asbahu ba'da izil ghina fi dhullil faqri, sehingga jadilah orang-orang yang kaya, para pedagang-pedagang tersebut yang sebelumnya berada pada kemuliaan kekayaan mereka, berubah menjadi berada pada kerendahan, kefakiran. Artinya sebelumnya kaya, sekarang menjadi miskin. Karena harta benda yang dia bawa ternyata tenggelam. Barang dagangan yang sekian banyak dia harapkan keuntungannya dan dia gembira dengan apa yang dia bawa tersebut, berharap di kampungnya nantinya dia akan mendapatkan sekian banyak dari laba. Ternyata tenggelam, hilang seluruh hartanya. Dia menjadi seorang yang fakir. Nah, wa wasala al-'alimu ila al-baladi fa ukrima wa qusida bi anwa'i tuhafi wal karamat. Maka ketika sang alim tersebut sampai ke negara tujuannya, maka penduduknya memuliakan dirinya dengan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan dan penghormatan. Dimuliakan sang alim tersebut karena ilmunya. Naam. Falamma aradu ar-ruju', berbeda halnya dengan para pedagang-pedagang tersebut. Dia kembali ke negaranya dalam keadaan fakir, dalam keadaan rendah. Nah, hilang dari dirinya kekayaannya, sedih, tidak ada kegembiraan. Falamma aradu ar-ruju'a ila biladihim qalu, maka ketika mereka berkeinginan untuk kembali ke negerinya, mereka mengatakan, hallaka ila qaumika kitabun aw hajah, apakah engkau ini memiliki hajat atau tulisan untuk engkau sampaikan ke kaummu? Nah, faqala na'am, maka sang alim tersebut mengatakan kepada mereka, benar. Taquluna lahum, kamu katakan kepada mereka, idza takhattum malan fattakhidhu malan la yughla yaghraqu, idza kasaratis safinah fattakhidhul ilma tijaratan. Pesan dari sang alim tersebut kepada mereka adalah, katakan kepada kaumnya kalian, kepada orang-orang yang di belakang kalian, kalau semisal kalian mengambil faidha takhattum malan, apabila kalian mengambil satu harta, fattakhidhu malan la yakhraqu idzan kasaratis safinah, maka ambillah harta yang tidak akan tenggelam apabila kapal tersebut itu terbelah. Nah, fattakhidul ilma tijaratan, maksudnya adalah kalian mengambil ilmu itu sebagai dagangan kalian. Nah, ilmu itu tidak akan ikut tenggelam disebabkan karena tenggelamnya kapal, karena pemiliknya masih selamat. Ilmu itu akan bersama dengan sang pemilik tersebut, akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla ahli ilm. Berbeda dengan orang-orang yang kaya, ternyata penyebab mulianya mereka adalah karena faktor kemuliaan yang berada di luar tubuh mereka. Ketika kemuliaan tersebut hilang, sirna, ia menjadi rendah, hilang dari dirinya kebahagiaan tersebut. Nah, subhanallah, ternyata sang alim ini memberikan pelajaran berharga dari apa yang dialaminya tersebut berupa musibah. Dan terlihat perbedaan antara sang alim ini dengan mereka, para tujara, para tujar, para pedagang-pedagang yang kaya. Nah, sang alim tetap mulia dengan dirinya, adapun mereka, para pedagang-pedagang tersebut, berubah yang sebelumnya mulia menjadi seorang yang fakir. Perhatikan kisah yang demikian berharga yang disebutkan oleh beliau rahmatullah alaih, yang memotivasi seorang untuk ia benar-benar terus mempelajari al-ilm. Kemudian beliau juga menceritakan kisah yang lain. Wajtama'a rajulun dhu haibatin hasanatin wa libasin jamilin wa rawain bi rajulin 'alim. Pernah satu ketika ada salah seorang yang memiliki kemuliaan, pakaian yang bagus, demikian pula memiliki kehormatan, ia berkumpul dengan seorang yang alim. Fajasal mukhadhah falam yara syai'an. Maka sang alim ini pun bertanya kepada dirinya, mengetes sejauh mana sih pemahamannya terhadap ilmu agama. Falam yara syai'an, namun ternyata dia tidak bisa menjawab sedikit pun jawaban dari sang alim. Seorang yang kaya, yang terhormat, bagus pakaiannya, bertemu dengan seorang yang alim, ditanya tentang sesuatu yang berhubungan dengan agamanya, prinsip yang harus dia imani, yang harus dia amalkan. Namun ternyata dia tidak bisa menjawab. Faqalu, maka mereka mengatakan kepada sang alim tersebut, kaifa ra'aitahu, bagaimana pandanganmu tentang orang tersebut? Faqala, maka dia mengatakan, ra'aitu daron hasanatan muzakhrafatan walakin laisa biha sakin. Yang saya lihat adalah rumah yang bagus, yang penuh dengan perhiasan, lakin laisa biha sakin, namun tidak ada pemiliknya, tidak ada penghuninya. Rumah yang bagus enggak memiliki pemilik, tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Nah, tidak ada yang bisa mengambil manfaat dari rumah yang dimilikinya tersebut. Disebabkan karena apa? Karena jahilnya dia dalam perkara agamanya. Ditanya beberapa pertanyaan, dia tidak bisa menjawabnya. Menunjukkan kepada kita bahwasanya kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, kalau semisal menyebabkan akhirnya dia jauh dari ilmu, artinya dia jahil, menunjukkan dia tidak punya himmah untuk mempelajari al-ilm. Menunjukkan dia seseorang yang tidak bersemangat untuk menghadiri majalisul ilm. Hanya sekedar kekayaan saja yang diandalkan. Maka sama seperti halnya yang tadi disebutkan oleh Musannif. Sebagian salaf menyebutkan seperti halnya rumah yang bagus, yang penuh dengan perhiasan, namun tidak ada yang tinggal di dalamnya, sia-sia. Nah, ini sa'adah yang pertama, sa'adatun kharijiyah, sa'adah yang di luar dari tubuh seseorang, berupa harta dan kedudukan. Di sana ada dua sa'adah yang berikutnya. Di sana ada sa'adah yang kedua. Beliau menyebutkan as-sa'adatu tsaniyah sa'adatun fi jismihi wa badanihi. Kebahagiaan karena faktor jasadnya dan badannya. Kasihatihi, seperti halnya dia mendapatkan kesehatan. Wa'tidali mizajihi, dia walhamdulillah tidak memiliki kelainan dari sisi merasakan sesuatu. Nah, masih normal. I'tidal. Watanasubi adaihi, dan dalam keadaan anggota-anggota tubuhnya tersebut ini masih sempurna. Masih sempurna. Ini sa'adah yang kedua yang dia dapatkan, yang beliau sebutkan sa'adatun fi jismihi. Naam. Wa husni tarkibihi wa safa'i launihi wa quwwati a'dha'ihi, dan bagusnya susunan anggota tubuhnya, artinya sempurna dia perawakannya. Naam. Demikian pula dari sisi warna kulitnya, juga warna kulit yang safa, yang bersih, tidak ada belangnya. Nah, tidak ada cacatnya. Dari sisi anggota-anggota badannya juga masih kuat, masih kuat. Menunjukkan orang yang memiliki kesehatan dengan penjelasan yang boleh uraikan, ia akan merasakan kebahagiaan, dan kebahagiaan yang dia dapatkan adalah kebahagiaan yang kedua, kebahagiaan dalam hal jasadnya dan badannya. Ada orang kaya, namun dengan kekayaannya dia tidak bisa memakan makanan yang enak. Nah, pernah lihat antum? Itu nulis apa antum nih? Nulis gitu. Orang kaya enggak bisa makan enak. Kenapa? Mau minum gula saja enggak boleh, kencing manis, Om. Nah. Mau makan makanan yang berlemak enggak boleh, kolesterol. Nah, tekanan darah naik. Yang dia makan adalah makanan-makanan yang dimakan pada hakikatnya oleh orang-orang yang tinggal di pedesaan. Makan tempe saja harus direbus. Nah, makan daging boleh, tapi daging tertentu. Itu pun juga hambar. Tidak boleh ada rasanya. Agar supaya jasmaninya sehat. Yang dimakan sayur-sayuran. Bahkan sekarang ini sayuran tidak perlu dimakan, cukup dijus. Dijus. Nah, antum kasih wortel, bayam, segala macam di blender, dimakan. Ini makanan mereka, orang-orang yang kaya, yang berharta, namun tidak memiliki kebahagiaan yang kedua, jasmaninya sakit. Nah, sehingga yang dia rasakan kekayaan tersebut, sehingga yang dia rasakan kebahagiaan tersebut adalah kebahagiaan karena melihat sesuatu yang dimilikinya berupa harta. Dia senang dia, oh, rumahnya bagus, segala macam. Tapi ketika melihat ketubuhnya, dia tidak merasakan kebahagiaan. Nah, fahadhihi alsaqu bihi minal ula, walakin hiya fil haqiqati kharijatun an dhatihi wa haqiqatihi. Ini sebetulnya bisa kita masukkan ke jenis yang pertama, sa'adatun kharijiyah. Akan tapi secara hakikatnya, kharijatun an dhatihi wa haqiqatihi. Ia di luar dari zatnya dan secara hakikatnya berbeda. Fa innal insana insanun bi ruhihi wa qalbihi la bi jismihi wa badanihi. Karena seseorang manusia itu manusia, artinya dengan ruhnya dan hatinya, bukan dengan jasmaninya, bukan dengan badannya. Pada hakikatnya belum menyebutkan kebahagiaan karena faktor kesehatan dan yang semisalnya, mirip bisa disamakan dengan sa'adatun kharijiyah. Karena hakikat dari manusia itu hanya ada pada ruh dan hatinya saja. Di luarnya itu termasuk dari kharijah. Kama qila, sebagaimana dikatakan, ya khadimal jismi kam tashqa bi khidmatihi fa anta birruhi la bil jismi insanu. Wahai orang-orang yang melayani jasadnya, kam tashqa bi khidmatihi, berapa kesengsaraan yang kamu dapatkan disebabkan karena pelayananmu untuknya, melayani jasadnya. Nah, kita sulit dan susah payah untuk menyebabkan akhirnya jasmani kita ini kuat. Nah, fa anta birruhi la bil jismi insani, la bil jismi insanu. Maka kamu dengan ruh, bukan dengan jasad, itu adalah manusia. Itu kamu sudah manusia, gitu loh. Artinya yang namanya manusia itu ruhnya, bukan dengan jasadnya. Bukan dengan jasadnya. Sehingga ahlil jannah yang Allah masukkan ke dalam al-jannah itu dengan ruh. Nah, dengan ruh. Nah, ia merasakan kenikmatan-kenikmatan al-jannah setelah Allah bangkitkan jasadnya. Al-Muhim belum menyebutkan di sini dalam syair yang tadi disebutkan bahwasanya yang namanya manusia dengan ruh dikatakan manusia, bukan dengan jasadnya. Fanisbatu hadhi ila ruhin, ruhi wa qalbi kan nisbati thiyabihi wa libasi ila badanihi. Sehingga dinisbatkannya ruh dan hatinya ke jasad seperti halnya dinisbatkan pakaian dan apa yang dia kenakan tersebut ke badannya. Itu sama antara pakaian dengan badan, sama sebetulnya dengan badan dengan ruh. Nah, fa innal badana aydhan 'ariyatun lirruh, karena badan pada hakikatnya adalah pinjaman untuk ruh. Wa alatun laha, dan alat untuk ruh tersebut itu berbuat. Wa markabun min marakibiha, dan satu tunggangan yang dia tunggangi. Fa sa'adatuha bi sihhatihi wa jamalihi wa husnihi sa'adatun kharijiyyatun 'an dhatiha wa haqiqatiha. Sehingga kebahagiaan seseorang dengan kesehatannya dan bagusnya tubuhnya dan bagusnya perawakannya adalah pada hakikatnya kebahagiaan kharijiyah yang di luar dari zatnya dan hakikat jati dirinya. Nah, ini kebahagiaan yang kedua ya, yang berhubungan dengan faktor badan jasmani seseorang, dia sehat sempurna tubuhnya. Kalau semisal seseorang mendapatkan kebahagiaan yang pertama dengan yang kedua, dia akan merasakan kebahagiaan yang lebih. Nah, sudah kaya, sehat. Nah, namun itu semuanya sa'adatun kharijiyah. Fas'adatus tsalitsah, di sana ada kebahagiaan yang ketiga. Kebahagiaan yang ketiga. Hiya sa'adatul haqiqiyah, yaitu kebahagiaan yang hakiki. Wa hiya sa'adatun nafsaniyah ruhiyatun qalbiyah, yaitu kebahagiaan yang dirasakan oleh jiwa seseorang, ruh seseorang, dan hati seseorang. Nah, artinya kebahagiaan yang berhubungan dengan jiwa seseorang dan ruh seseorang serta hatinya. Serta hatinya. Kebahagiaan apa itu? Perhatikan ucapan al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahmatullah alaih. Wa hiya sa'adatul ilmin nafi', dan itu adalah kebahagiaan ilmu yang bermanfaat. Wa samratuhu, dan buah-buahnya. Kebahagiaan ilmu yang bermanfaat dan buah-buahnya adalah kebahagiaan yang hakiki. Fa innaha hiyal baqiyatu ala taqallubil ahwal, karena kebahagiaan yang ketiga inilah kebahagiaan yang kekal abadi bagaimanapun keadaan-keadaan orang yang memilikinya. Sang kaya bila dia punya ilmu yang bermanfaat, walaupun kekayaannya tersebut hilang, dia akan tetap merasakan kebahagiaan. Seorang yang bahkan cacat tubuhnya, jelek perawatannya, nah, jelek wajahnya, namun bila dia memiliki ilmu nafi' dan mendapatkan buah dari ilmu yang bermanfaat tersebut, maka dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Walaupun dia seorang yang fakir, walaupun dia adalah seorang yang cacat, tidak dia miliki kebahagiaan yang pertama, tidak pula kebahagiaan yang kedua, namun dia memiliki kebahagiaan yang terakhir, yang ketiga, maka dia akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan tersebut tidak akan sirna, tidak akan hilang bagaimanapun keadaan dirinya. Betapa banyak ulama-ulama salaf yang dari kalangan mawali, bekas budak yang dimerdekakan. Di antaranya Atha bin Abi Rabah rahmatullah alaih. Atha bin Abi Rabah, seorang budak yang diceritakan dari sisi perawakannya dan kulitnya itu demikian apa namanya buruknya, hitam wajahnya, demikian pula. Nah, namun subhanallah, Allah muliakan Atha bin Abi Rabah rahmatullah alaih dengan al-ilm, dengan ilmu syar'i. Bahkan diriwayatkan datang seorang khalifah dengan putranya bertanya kepada Atha bin Abi Rabah tentang sekian masalah, sekian masalah. Kemudian ternyata dijawab oleh Imam Atha bin Abi Rabah dalam keadaan beliau tetap berada pada posisinya, sementara sang khalifah dengan putranya berada di belakangnya, tidak membalik badan kemudian menjawab pertanyaan tersebut. Beliau tetap berada pada posisinya sementara mereka mendengarkan jawaban dari beliau rahmatullahi alaih. Nah, falhasil sang khalifah ini kemudian mengatakan dan mengingatkan kepada putranya tersebut, quma, berdirilah kalian dan jangan kalian melupakan hinanya kita di hadapan seorang alim yang ada di hadapan kita tersebut. Subhanallah, Allah muliakan beliau dengan al-ilm, dengan ilmu. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih di dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib menyebutkan tentang hakikat kebahagiaan yang ketiga tersebut, yang itu semuanya termasuk dari buah-buah al-ilm. Beliau mengatakan al-iqbalu 'ala Allah Ta'ala. Seseorang melakukan amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Wal inabatu ilaihi, kembali kepadanya, bertobat kepadanya, war ridha bihi anhu, ridha-nya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa imtila'ul qalbi min mahabbatihi wal lahju bi dzikrihi wal farah was sururu bi ma'rifatihi. Demikian pula penuhnya hatinya dengan rasa cinta kepada Allah, merasa bahagia ia ketika mengingatnya, merasa gembira bahagia dia dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Maka itu kata beliau rahmatullah alaih, thawabun ajilun wa jannatun wa 'aishun la nisbata li 'aishil muluki ilaihi al-battah. Maka itu adalah pahala yang disegerakan dan itu adalah surga serta kehidupan, hakikat kehidupan yang la nisbata li 'aishil muluki ilaihi al-battah, yang tidak bisa disamakan dengan kehidupan kerajaan-kerajaan sama sekali. Al-Imam Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih belum mengatakan dalam salah satu perkataannya, law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk madza fi aidina la jaladuna bisuyuf. Kalau semisal para raja-raja tersebut dan anak-anak raja mengetahui apa yang kita miliki ini, maka niscaya mereka akan merampasnya dengan pedang-pedangnya. Disebutkan bahwasanya Ibrahim bin Adham rahmatullah alaih sebelumnya beliau seorang yang kaya, menginginkan apa saja mudah baginya untuk memilikinya. Namun subhanallah, beliau lebih memilih zuhud. Beliau tinggalkan kekayaannya. Beliau lebih memilih untuk menyibukkan dirinya dengan memperbanyak amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, berzikir kepadanya. Walaupun dengan hal tersebut menyebabkan akhirnya dia memakan makanan-makanan yang tidak biasa beliau makan. Roti yang kering, air yang tidak nyaman rasanya ketika diminum. Nah, namun seiring dengan apa yang beliau rasakan, beliau mengatakan lau ya'lamul muluk madza fi aidina la jaladuna bisuyuf. Kalau semisal raja dan anak-anak raja mengetahui apa yang kita miliki ini, maka saya akan merampasnya dengan pedang-pedangnya. Yang beliau maksud adalah kebahagiaan yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullah alaih, yaitu sa'adatun haqiqiyah, kebahagiaan yang hakiki yang tidak akan hilang sirna kebahagiaan tersebut bagaimanapun keadaan-keadaan itu menimpanya. Fakirnya kah dia, cacatnya kah tubuhnya, nah, hinanya kah dia di depan kaumnya, di tengah kaumnya karena kefakirannya, nasabnya yang tidak sama dengan mereka. Namun apabila dia merasakan kebahagiaan yang ketiga, dia akan merasakan kebahagiaan yang tiada tara lezatnya dan kenikmatannya. Wal musahabatu lil 'abdi fi jami' asfarihi wa fi durihi thalathatun. Wa fi durihi thalathah, afan. Dan yang menemani seseorang pada seluruh safar-safarnya dan seluruh tempat-tempatnya yang dia tinggal di tiga tempat. Ini maksudnya kata beliau, yang pertama adalah darud dunya, di dunia, tempat yang pertama. Wa darul barzakh, di alam barzakh, tempat yang kedua. Wa darul qarar, dan di tempat yang kekal abadi, di akhirat. Tiga tempat. Nah, wa biha yataraqqa fi ma'arija, fi ma'arijil fadli wa darajatil kamal. Dan dengan itunya, dengan itulah seseorang akan terangkat pada kedudukan yang tinggi dan derajat yang sempurna. Artinya kebahagiaan yang ketiga adalah kebahagiaan yang terus menemani seorang hamba pada seluruh keadaannya dan dimanapun dia berada. Nah, di alam dunia kebahagiaan itu akan menemaninya karena dia memiliki ilmu yang bermanfaat. Di barzakh juga demikian, ia akan merasakan kebahagiaan, kebahagiaan itu akan terus menemaninya. Di alam akhirat juga demikian, dia akan terus bahagia dunianya, barzakhnya dan akhiratnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yadba'ul mayyita thalathah. Seorang mayat yang meninggal dunia akan diikuti oleh tiga hal. Yang pertama, maluhu, hartanya. Yang kedua, waladuhu, anak-anaknya. Yang ketiga, amaluhu, amalannya. Yarji'u itsnani wa yabqa ma'ahu wahid. Dua dari apa yang mengikutinya tersebut akan kembali meninggalkannya. Yang tersisa untuknya hanya satu. Yang kembali meninggalkannya adalah hartanya dan anaknya. Yang terus menyertainya adalah amalannya. Amalannya. Nah, sehingga dia akan terus merasakan kebahagiaan bila ia memiliki amalan-amalan yang baik. Dan amalan yang baik adalah buah dari ilmu nafi', dari ilmu yang bermanfaat. Nah, ammal ula, adapun kebahagiaan yang pertama, fa inna tashabuhu fil buq'ati allati fiha maluhu wa jahuhu. Seorang yang merasakan kebahagiaan kharijiyah, kebahagiaan tersebut akan menemaninya di tempat yang di tempat tersebut terdapat harta dan kedudukannya. Nah, contohnya dia orang kaya. Kayanya di mana? Di Samarinda, rumahnya banyak. Subhanallah, ternyata dia diculik. Sampai akhirnya kemudian dia diusir di satu wilayah ke wilayah yang berikutnya, sampai akhirnya dia tinggal di satu tempat yang terpencil. Tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Siapa dia? Nah, maka hilang darinya kebahagiaan disebabkan karena hartanya dan kedudukannya. Jadi kebahagiaan tersebut hanya di tempat yang ada harta dan kedudukannya saja. Wasaniyah, adapun yang ketiga, kebahagiaan yang berbentuk jasmani dan kesehatan, fa'urdhatun lizzawali wattabadduli binaqsil khalqi warraddi ila dha'fi. akan bisa memungkinkan baginya untuk hilang, akan berubah dengan lawannya, disebabkan karena proses penciptaan dan dikembalikannya seseorang yang kuat menjadi seorang yang lemah. Nah, Allah menciptakan seseorang min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Allah menjadikan seorang manusia itu tercipta dari sesuatu yang lemah. Kemudian dari sesuatu yang lemah tersebut Allah memberikan kekuatan. Kemudian dari kekuatan tersebut Allah kembalikan lagi menjadi ketuaan dan kelemahan. Akan hilang seiring dengan berjalannya umur yang dimilikinya. Sehingga tidak kekal abadi kebahagiaan tersebut. Fala sa'adata fil haqiqati illa fi hadhihi thalatha. Maka pada hakikatnya tidak ada kebahagiaan kecuali pada kebahagiaan yang ketiga yang tadi disebutkan, kebahagiaan nafsiyah, kebahagiaan qalbiyah, ruhiyah, kebahagiaan yang dirasakan oleh jasad seseorang, oleh jiwa seseorang, afan, ruh seseorang dan hati seseorang, berupa ilmun nafi' dan buahnya yaitu amalan saleh. Nah, allati kullama tala 'alaiha al-amadu izdadat quwwatan wa 'uluwa, yang apabila semakin bertambah masa, semakin bertambah waktu, akan semakin bertambah kuat, semakin bertambah tinggi dia. Seorang yang memiliki ilmu semakin bertambah waktu semakin mulia dengan ilmunya. Nah, semakin tinggi derajatnya dengan ilmunya. Nah, lihat para masyayikh kita hafizahumullah. Kemuliaan yang mereka miliki tersebut tidaklah hilang disebabkan karena ketuaan yang mereka miliki. Semakin berumur semakin mulia mereka. Demikianlah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Semakin bertambah masa, semakin bertambah kuat dan semakin bertambah tinggi. Wa idza udimal malu wal jahu fahiya malul 'abdi wa jahuhu wa tadhharu quwwatuhu wa atharuha ba'da mufaraqati ruhil badana. Idzan qata'ati sa'adat sa'adatanil ulatani. Nah, apabila harta tersebut sudah tidak dimiliki, kedudukan juga demikian, fahiya malul 'abdi wa jahuhu, yang itu adalah hartanya hamba dan kedudukannya, akan nampak kekuatannya dan dampaknya setelah ruh tersebut itu terlepas, terpisah dari badan, dan apabila terpisah dari dua kehidupan yang pertama. Nah, kehidupan dunia dan kehidupan barzakh. Akan terasa mana di antara kebahagiaan tersebut yang dikatakan sebagai kebahagiaan yang hakiki. Apakah orang-orang yang kaya akan gembira dengan hartanya di hari kiamat? Jawabannya tidak. Apakah seorang yang kuat akan merasa bangga dengan kekuatannya ketika datang hari kiamat? Jawabannya tidak. Yang merasakan kebahagiaan di hari kiamat adalah mereka yang Allah firmankan, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ketika seluruh hamba didatangkan, dihadirkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, tidaklah bermanfaat untuk mereka harta yang mereka miliki, demikian pula anak keturunan mereka, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali seorang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat dari syirik, dari kesesatan. Nah, dia benar-benar seorang yang ikhlas kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah hakikat dari kebahagiaan. Wa hadhihi sa'adatu la ya'rifu qadraha wa yab'athu 'ala talabiha illa al-'ilmu biha. Dan kebahagiaan ini tidaklah diketahui kadarnya. Dan berusaha untuk mendapatkannya. Kecuali dengan dasar mengilmuinya. Kita punya ilmu tentangnya. Fa'adati sa'adatu kulluha ilal ilmi wa ma yaqtadihi. Sehingga semua kebahagiaan tersebut itu seluruhnya kembalinya, muaranya kepada ilmu dan konsekuensi-konsekuensinya. Wallahu yuwaffiqu man yasha, la mani'a lima ata wa la mu'tiya lima mana'a. Dan Allah memberikan taufik kepada siapa yang dikehendakinya. Tidak ada yang menghalangi sesuatu yang Allah berikan kepada seseorang, dan tidak ada yang bisa memberikan sesuatu kepada seseorang apabila Allah Azza wa Jalla mengharamkannya. Sehingga kembalinya kepada ilmu. Ini menunjukkan ilmu syar'i adalah modal utama kebahagiaan. Modal utama seorang mendapatkan kebahagiaan yang hakiki adalah memiliki al-ilm. Nah, karena itu semuanya tidak bisa dia dapatkan kecuali dengan ilmu. Tayyib, wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin wa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafidhakumullahu ta'ala.